بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita melanjutkan kajian at-tafsir al-muyassar insyaallah, dimulai dari ayat ke 116. Mudah-mudahan bisa sampai ayat 119 ya. Seperti yang dari Uthman juga enggak semuanya, belum semuanya. Hah? Oh, syafahum Allah. Oh. Oh gitu pada saat itu. Taib, taib, taib. Ajak yang udah ada aja sih. Sepur. Kendala di ini. Kendaraan. Kendaraan. By Grab susah sekarang. Grab kesini keberapa lama? Berapa duit? Grab kemari. Gojek atau Grab? Dari Usman. Tadi kami pesan 7 menit belum datang. Hah? Tadi kami pesan Grab belum datang. 7 menit. Oh. Kesini 20 menit. Oh. Atau mau dibeliin motor kak? Mau dibeliin motor kak? Hah? Mau dibeliin motor? Nggak minta sama orang tua masing-masing. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa qalu ittakhadallahu walada yani wa qalatil yahudu wan nasara wal musyrikun. Lihat, orang Yahudi, orang Nasara dan orang musyrikun, mereka berkata ittakhadallahu walada, yakni ittakhadallahu li nafsihi walada. Allah Subhanahu wa taala mengadopsi anak ya. Na'udzubillah dari kalam tersebut, itu menjadikan untuk dirinya ada seorang anak. Kemudian kata Allah Subhanallah. Dari kalimat ini bisa dipetik faedah juga ikhwan. Subhanallah untuk menanggapi kalimat-kalimat munkarah atau sesuatu yang diingkari, sesuatu yang tidak baik, bisa dengan subhanallah. Ya. Gitu. Tapi tidak terlarang juga bagi yang melihat hal-hal yang menyenangkan untuk bertasbih. Paham? Ketika ada kalimat yang tidak bagus atau kabar yang tidak baik, boleh antum mengatakan subhanallah berdalil dengan ayat ini, karena mereka berkata sesuatu yang munkar. Allah Ta'ala memiliki anak, kata mereka. Subhanallah. Gitu ya. Pun ketika antum mendapatkan kabar gembira, kabar bagus, tidak mengapa juga antum mengatakan subhanallah. Taib, dalil untuk yang pertama yaitu ayat ini. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah. Ya. Adapun untuk yang kedua, untuk hal-hal yang menggembirakan atau hal-hal yang baik, antum bertasbih. Dalilnya surat An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, datang kemenangan, pertolongan dari Allah dan fath, pembukaan kota Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Terus di surah apa? Fasabbih. Ya, bertasbihlah. Ini kan hal yang menggembirakan semua itu. Dan disuruh bertasbih. Maka tidak terlarang bertasbih untuk hal-hal yang menggembirakan. Ya, begitu ya. Karena kadang-kadang di WhatsApp atau di Facebook itu bergulir anjuran bahwa saya tasbih hanya untuk hal-hal yang tidak baik. Sementara untuk yang bagus, Masya Allah. Gitu kan? Nah, sementara bagaimana dengan surat An-Nasr? Allah Ta'ala yang memerintahkan. Ya. Taib, Allahu a'lam. Subhanah tanazzahallahu subhanahu an hadzal qaulil batil. Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari perkataan yang batil ini. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Melainkan miliknya lah ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Bal kullu man fis samawati wal ardi mulkuhu, bisa juga milkuhu wa abiduhu, semuanya hambanya. Kullun lahu qanitun yarhamukallah, semuanya qunut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum jami'an khadi'una lah, mereka semua khudu', tunduk kepada Allah Ta'ala. Musakharuna tahta tadbirih, mereka ditundukkan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lihat di sini. Kata mereka, ittakhadallahu walada, dan Allah Ta'ala bantah dengan lahuma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Taib, siapa di antara antum yang mungkin bisa menyebutkan hikmah? Menurut antum gimana hikmah dari jawaban Allah atas tuduhan mereka? Mereka menuduh apa? Allah memiliki anak. Kemudian jawaban dari Allah, lahuma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Gimana? Kok bisa gitu? Andre, gimana? Apa? Hikmahnya apa? Kenapa? Nyambung enggak kira-kira jawaban dari Allah? Pasti nyambung, pasti berhikmah. Tapi apa? Kira-kira apa? Allah dituduh punya anak. Allah membantah kemudian, enggak membantah. Allah tidak punya anak, enggak membantah gitu ngomongnya. Tapi membantahnya dengan langit dan bumi segala milik Allah. Semua itu tunduk pada Allah. Ayo Andre. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya. Putra, ayo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ikin bisa. Alwi bisa, Alwi. Reksi, Syekh Reksi. Kira-kira apa kira-kira? Ayo Rex. Bisa enggak Rex? Nanya Edi itu enggak dijawab-jawab. Siapa? Ayo. Randy, Randy. Siapa namanya? Salahuddin. Salahuddin Al-Ghifari ya. Syekhul Islam. Roti Edi. Tak tahu. Nih, siapa namanya? Agnes. Agas, Agas. Apa artinya? Gini loh. Allah Ta'ala memiliki langit-langit dan bumi, ya, itu pertama. Kemudian kalimat kedua, kullu lahu qanitun. Ya kan? ketika disebut Allah memiliki langit-langit dan bumi, kuasa itu berkuat apa namanya ya, megah enggak kuasa Allah Ta'ala? Itu berarti kerajaan, kepemilikan, ya, karena milik itu kerajaan, kepemilikan, ya. Taip. Itu udah cukup luar biasa kan? Kemudian ditambah kullahu qanitun, dan langit dan bumi semuanya itu tunduk pada Allah, lebih-lebih gitu loh. Berarti ini menunjukkan apanya Allah? Keapaannya apa? Kekuasaan, keagungan, kebesaran. Sehingga Allah butuh enggak dengan langit? Enggak, sebaliknya langit yang butuh pada Allah. Allah butuh enggak dengan bumi? Sebaliknya. Bumi yang butuh pada Allah. Oke? Logikanya untuk apa Allah punya anak? Gitu loh. Paham enggak? Dan anak tersebut sama seperti kita manusia atau ya ya fisiknya kayak gini, Pak, manusia. Paham? Allah punya langit, punya bumi, dan udah gitu langit dan buminya tunduk semua pada Allah. Lalu udah sehebat-hebat itu punya anak, dan anaknya itu berupa manusia sama kayak kita. Ini perendahan enggak? Perendahan. Gitu maksudnya. Paham ya? Jadi di sini Allah Ta'ala mengajak orang-orang yang berakal untuk menggunakan logikanya gitu loh. Kalau mereka beriman kepada Allah ya, sebagai pencipta langit dan bumi, maka tentu logika mereka tuh pasang coba. Ngapain Allah Ta'ala punya anak kalau ternyata Allah Ta'ala punya langit dan bumi? Gitu kan? Sekarang antum lebih pengen punya apa? Punya anak apa punya langit dan bumi? Antum sendiri, kalau punya langit dan bumi, antum merasa butuh anak gak? Gak perlu ada anak lagi kan? Udah ada langit dan bumi tunduk lagi sama antum semua. Nikmat gak? Sementara anak belum tentu tunduk sama antum. Buat apa punya anak? Gitu loh. Ya. Maka kalau logikanya masih bagus, ya mesti juga, oh iya juga ya. Ngapain juga Allah Ta'ala punya anak? Karena di sini bahasa ittakhadallahu walada. Ittakhadha itu artinya apa? Yang tadinya tidak punya anak jadi punya anak gitu loh. Ittakhadha itu ittikhadh. Ittikhadh itu bukan istikhdam atau isti'mal, beda. Makanya ada namanya ittikhadh al-awani dan ada istikhdam al-awani. Awani jama' dari aniyah. Apa arti aniyah? Bejana. Wadah. Ya. Misal ada gelas, ya. Gelas ini terbuat dari emas. Ya. Untuk istimal apa hukumnya? Haram bagi sebagian ulama. Karena kata Nabi SAW, bukan bagi sebagian ulama, seharusnya sepakat. Kata Nabi SAW, la tashrabu aniyatadzahabi walfiddah wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan kalian minum dari wadah terbuat dari emas dan perak, dan jangan makan dari piring terbuat dari itu semua. Haram ya. Ini namanya isti'mal, menggunakan emas. Oke. Memakai, menggunakan. Adapun yang namanya ittikhadh itu ada gelas emas, ya. Antum beli, antum jadikan pajangan di ruang tamu. Ini namanya ittikhadh, bukan isti'mal atau istikhdam. Ittikhadh. Nah, ittikhadh ini enggak dipakai, cuman buat ya ambil aja, buat ya pajangan lah, hiasan. Sekarang kira-kira kalau Allah Ta'ala jadi ada anak, diambil, dipungut, nah, menjadikan anak. Ya. Subhanallah, gitu kan? Ngapain kayak gitu? Ini perendahan. Sementara Allah menciptakan langit dan bumi, ada anak, diambil, jadiin anak. Buat apa? Taib, anak dengan langit dan bumi itu lebih besar mana? Ya. Ya, gitu kan? Taib. Kita lanjut. Ditambah lagi kemudian badi'us samawati wal ard, والله تعالى هو خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. بديع. Di antara nama Allah Badi', yaitu menciptakan sesuatu tanpa ada misal sebelumnya. Itu artinya. Ya. Jadi Badi'us samawati wal ard kalau dimaknai oleh Ibnu Jauzi, annahu fatara al-khalqa mukhtari'an lahu la 'ala mithalin sabiq. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, mengkreasikan makhluk, tidak ada misal sebelumnya. Ya. Dan ini daun-daun ini enggak ada misal sebelumnya. Allah ciptakan sesuai keinginan Allah. Sementara makhluk ikuti, makhluk mengimitasi dari apa yang ada di alam yang diciptakan Allah. Pesawat terinspirasi dari burung, helikopter dari capung, ya, dan seterusnya. Sampai motif baju dan sarung, ini bunga-bunga, kembang-kembang, dari mana? Ya, bahkan garis-garis sendiri manusia pun melihat dari mempelajari benda-benda, ya kan? Motif-motif sarung sebagainya bunga, kembang, banyak sekali. Ya, ada misalnya motif kawung. Kawung itu nama buah yang kalau dibelah jadi motif gitu, apa namanya, seperti kawung gitu. Modelnya dijadikan batik. Batik sendiri antum lihat banyakkan bunga. Ada yang pakai batik di sini? Ya. Bunga, kembang, ya. Tuh, manusia, manusia kalau mengkreasikan sesuatu tidak pernah mengkreasikan sesuatu kecuali sebelumnya sudah ada. Maksudnya mengkreasikan secara dunia, ya. Sudah ada contohnya, sehingga manusia itu terinspirasi dari itu. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu atas kehendaknya. Ya, badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amra, jika dia qada amra, yaitu idza qaddara amra, mentakdirkan suatu perkara, wa arada kaunahu, dan menginginkan terjadinya perkara tersebut, fa innama yaqulu lahu kun, maka Allah Ta'ala hanya akan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah hal tersebut. Ya, tapi kalimat ini tidak bisa diucapkan manusia kemudian terjadi hal yang dia inginkan. Kun, kun fayakun, itu misalnya. Ya, enggak boleh. Ini hanya kalam Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Ta'ala yang mengatakan seperti itu, kun kemudian jadilah yang diinginkan. Begitu, ya. Taib. Kemudian wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Wa qala alladhina la ya'lamun, berkata orang-orang yang tidak berilmu, yaitu wa qala al-jahalatu min ahli al-kitab wa ghairihim li nabiyillah wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sabilil inad. Orang-orang jahil, orang-orang bodoh dari ahli kitab, ahli kitab dan selain ahli kitab, berkata kepada Nabi Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sabilil inad, dengan dasar apa? Pembangkangan. Jadi wa qala alladhina la ya'lamun sama dengan apa, ya? Allah Ta'ala di sini menafikan ilmu dari diri mereka. Wa qala alladhina la ya'lamun, menafikan ilmu dari diri mereka. Ya. Makanya ditafsirkan al-jahlah, orang-orang bodoh. Padahal ahli kitab itu pintar, punya, bisa baca, bisa tulis pada waktu itu. Tapi disebut bodoh. Kenapa? Karena seseorang jika ilmunya tidak memberikannya manfaat dan kebenaran, maka dia bodoh tetap. Kata mereka, laula yukallimunallah au ta'tina ayah. Aduh, sekiranya, coba kalau Allah Ta'ala langsung mengajak bincang kita. Yaitu kata mereka, halan, tafsirannya, yukallimunallahu mubasyaratan liyukhbiruna an annaka rasuluh. Aduh, sekiranya Allah Ta'ala mengajak kita bicara, langsung mengabarkan kepada kita, kamu itu rasulnya Allah Ta'ala. Au ta'tina bi ayah, atau mendatangkan kepada kita ayat. Di sini maksudnya ayat adalah mu'jizah dari Allah yang tadullu ala sidqika, yang menunjukkan kebenaran kamu wahai Muhammad. Padahal mukjizat Al-Qur'an sudah ada, tapi enggak cukup bagi mereka. Itulah orang-orang bodoh, tidak cukup pengajaran ilmiah. Enggak cukup. Mereka harus ada tambahan-tambahan seperti nasi bakar baru mau ikut ngaji. Kalau enggak ada nasi bakar, teh enggak mau. Ya. Gengsi lah. Ya. Ntar lagi datang nasi bakarnya. Ya, yang bayar Edi. Ya, Masya Allah. Baik banget. Nah, udah ada Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita lihat, dakwah Salafiyah itu sendiri mengajarkan ilmu syar'i yang benar. Alhamdulillah, tidak ada embel-embel, tidak ada iming-iming. Ya. Iming-iming cuma apa? Dari Allah saja. Ya, dapat faedah, dapat berkah, hatinya lebih tentram di majelis ilmu. Alhamdulillah. Tetapi kalau dakwah lainnya itu membutuhkan embel-embel dan umbul-umbul. Ya, membutuhkan pernak-pernik yang membuat orang itu malah justru belok dari ilmu sebenarnya menuju ke hal yang menjadi pernak-pernik itu. Misalnya contoh lawakan. Ya, tabligh akbar gede-gedean. Biasanya yang diundang itu ustaz-ustaz yang fresh, yang bisa ngelawak dengan baik. Bahkan ada pelawak jadi ustaz. Pelawak jadi ustaz. Dan isinya lucu dan ngejek-ngejek. Kemudian duet dengan ustaz pelawak lainnya. Berdua ngoceh aja tuh. Saling ngata-ngata satu sama lain. Ngata-ngatain satu sama lain. Ya. Dan jemaah pada ketawa. Kemudian habis ketawa, selesai kajian, mereka bilang, betul-betul kajian yang menenangkan hati. Ya, yeah, Masya Allah. Kan gitu kan? Banyak ya kayak gitu ya. Kajiannya sangat menyentuh hati. Ini baru nih kajian. Kita jadi tenang hati kita. Tenang apa? Coba ditanya habis itu. Tadi Ustadz bahas tema ngobrol apa sih? Pokoknya gitu deh. Ya gitu kata mereka. Ada deh. Ada lah pokoknya lah. Udahlah. Ada lah pokoknya ya tadi ngobrol. Lupa, nggak ada isi gitu ya. Sementara ayat dan hadis itu cuman buat apa? Cuman buat formalitas saja diomongkan, tapi isinya dusta dan bohong dan candaan semua. Lihat ya. Dan ketika datang ustadz-ustadz salafiyin, dakwah salafiyah, mereka kan bilang, ini aduh kaku banget, keras, ekstrim. Kita butuh hal lain yang menyegarkan. Nah ini karakter Yahudi juga ada kayak gini. Dan karakter orang-orang yang bangkang. Ya. Pengennya tuh sesuatu yang ajib, ajaib. Ini deso kayak gini nih ya. Aduh adapun yang kajian-kajian gini mah ngantuk, aduh. Gak tahan saya, ngantuk. Nah apalagi yang zaman sekarang. Kita punya handphone. Orang gampang bosan gara-gara ini nih. Ya kan? Kenapa? Karena handphone itu fiturnya banyak. Semakin canggih, antum semakin cepat ganti fitur. Ya. Kan ada yang ini, kalau kita pencet ini, ada pilihan kan ya? Ini, kalau kita bosen yang, misalnya buka ini, bosen. Terus buka Instagram dah, gitu kan. Buka WhatsApp, buka galeri, buka Facebook, buka Adobe Acrobat, buka Google Chrome, buka YouTube, dan seterusnya. Ya. Berpindah-pindah seperti ini nih membuat kita tuh susah untuk sabat, ya gampang ngalor ngidul kemana-mana. Nah maka pelajaran di sini ikhwan, jangan sampai kita kayak mereka, ya udah ada sesuatu yang cukup kita merasa nggak cukup, akhirnya bleberan gitu. Kalau bahasa Betawinya apa bleberan tuh, apa putra bleberan tuh, apa bleberan tuh? Bukan. Antum orang mana? Bleberan ya? Oh iya, iya bahasa Jawa. Bleberan. Nah, iya bleberan ya. Antum orang mana? Betawi. Bukan bukan Betawi ya, bleberan ya. Iya, bukan Betawi, Jawa ya. Bacanya juga bleberan gitu loh. Iya. Kalau Betawi apa? Belepotan ya. Enggak persis juga sih artinya. Bleberan tuh apa redundant gitu bahasa Inggrisnya. Redundant yaitu tumpah ruah sia-sia gitu loh. Bleberan. Ya, belepotan itu biasanya di mulut ya. Nah. Jadi kalau udah ada yang cukup ngapain nyemil yang lain gitu loh. Nyari yang lain. Emang orang Yahudi karakternya gitu. Ya. Kenapa enggak yang cukup aja udah sempurna kayak gini? Nah, orang-orang yang melakukan bid'ah itu mereka enggak bisa ibadah kecuali kalau ada apa? Ada tambahan-tambahannya. Makanya enggak heran kalau orang udah menjadi pelaku bid'ah senior itu enggak bisa ibadah sunnah tok gitu tuh kayaknya. Enggak betah. Harus ada bid'ahnya. Jadi harus masuk neraka gitu loh. Ya. Kayak gitu. Maka di sini Allah Ta'ala menafikan keilmuan mereka. Jadi ini disebut orang bodoh seperti ini. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Beginilah. Qala alladziina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka pun berkata seperti perkataan mereka juga. Ya wa mithlu hadzal qawli qalathu al-umamu min qablu li rusulihim 'inadan wa mukabaratan. Dan semisal kalimat ini, coba ayo biar Allah langsunglah yang ngomong sama kita atau apa kayak malaikat kayak diturunin lah itu langsung ngomong sama kita, itu kepengenan mereka. Perkataan seperti ini udah dari umat-umat sebelumnya. Ya, sebagai 'inad dan mukabarah, sebagai pembangkangan dan juga kesombongan mereka. Ya, sebenarnya mukabarah itu artinya bukan kesombongan. Kesombongan itu istikbar atau takabur. Mukabarah itu artinya mengatakan kambing meskipun terbang. Itu mukabarah. Ngerti enggak maksudnya? Ya, jadi ada masal dalam orang Arab. Ya. Ada masal gini. Jadi suatu ketika ada dua orang sedang duduk nongkrong gini, duduk. Terus di semak-semak itu ada yang gerak-gerak. Apa tuh ya? Alwi apa ikin gitu kan? Ya. Maka satunya bilang itu pasti burung itu. Satunya lagi bilang, enggak itu kambing itu. Jadi semak-semaknya gerak. Ya. Itu kambing itu. Enggak itu burung itu. Ah, debat. Ternyata setelah itu, ya udah lihat sini. Itu orang sini. Setelah itu, keluarlah. Ya. Ayo Pak. Ayo Pak Mansur. Oh, ini. Ada sarapan nasi uduk. Oh, udah dipesen, Pak, udah. Udah pesen. Makasih, Pak. Pak Parsono ada, tapi banyak di bawahnya. Iya, Pak, udah pesen tadinya mau ya mau ke pesen itu ke tempat lain. Kalau belum ada di pasar. Oh, gitu. Udah pesen, Pak. Udah, kita pesen terus setiap pagi. Dikirimin nanti ada soalnya. Oh, iya. Ada. Makasih, Pak. Pak Mansur, makasih. Pak Parsono udah kebagian juga di sini. Iya, juga biasanya kita kasih juga. Eh, makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Keluarga sini itu. Salah satu itu ketua yayasan. Jadi pas ngelihat ini dia burung atau kambing? Satu bilang burung, satu bilang itu kambing itu. Masih gerak-gerak. Ya udah kita lihat nanti dia keluar nih. Tak kan masih sepaling ngotot. Pokoknya itu kayak kambing itu. Itu burung itu kambing. Pas keluar kemudian binatang keluar ternyata burung terbang. Tuh kan apa gue bilang. Burung. Satu bilang, enggak itu kambing. Burung itu kan terbang, kata satu ya. Itu kambing, biarin terbang, yang penting kambing. Nah ini namanya mukabaroh. Ini namanya mukabaroh. Apa Pak? Bukan gak tahu, bukan. Ah, udah tahu. Ya udah tahu tapi tetap ngeyel gitu loh. Dablek banget gitu loh. Ya biarin. Ya gua bener yang penting gitu kan. Iya, yang penting bener. Itu kambing itu. Ya satu kan bingung deh. Ini orang dibilang gila waras, dibilang waras gila gitu kan. Masa kambing udah tahu terbang kayak gitu, ya. Nah, itu namanya mukabaroh, ya. Ya itu udah ngerti tapi masih ngeyel. Qad bayyan tashabahat qulubuhum. Kalbu-kalbu mereka pun kemudian bersyubhat, yaitu menjadi remang-remang. Atau kalbu-kalbu mereka saling sama. Hah? Oh iya. Tak kira apa. 6. Masya Allah Edi, luar biasa. Coba itu berapa itu Edi ini? Udah. Iya. Takutnya salah. Tashabahat qulubuhum. Bisababi tashabuhi qulubi sabiqina wal lahiqina fil kufri wal dhalal. Dengan sebab keserupaan qalbu orang-orang terdahulu dan orang-orang setelahnya dalam kekufuran dan kesesatan. Qad awdahna al ayati lil ladzina yusaddiquna qad bayyana al ayati liqaumin yuqinun. Kami telah menjelaskan ayat-ayat untuk kaum yang yakin. Kali sini katakan qad awdahna al ayati lil ladzina yusaddiquna tasdiqan jaziba. Kami telah menjelaskan ayat-ayat untuk orang-orang yang yusaddiqun. Yusaddiqun tasdiq, yaitu tasdiq apa? Mempercayai dengan kepercayaan yang jazim. Kepercayaan yang jazim. Kepercayaan yang kuat, ya, jazim. Hari ini ada yang bisa ke Al-Wadi enggak, ikhwan? Hah? Teman-teman Utsman masuk ya, teman-teman ya? Siang masuk ya. Kalau ke Al-Wadi, tanyain buku ini. Atau biar anak nanya aja umur. Anda bisa transfer aja ke sana. Ya, tapi enggak apa-apa. Kemudian ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau bil haqq, dengan ad-din al-haq. Inna arsalnaka ya Muhammad bid-dinil haq, dengan agama yang benar. Para ulama mengatakan al-haq di sini bisa dimaknai Al-Qur'an. Tapi kemudian ditafsirkan di sini bil haq, yaitu bid-dinil haqqi al-muayyidi bil hujaji al-muayyidi bil hujaji wal mu'jizat. Agama yang benar yang dikuatkan dengan hujjah-hujjah dan mu'jizat. Ya, kami telah mengutus engkau dengan agama yang benar yang dikuatkan dengan hujjah dan mu'jizat. Lihat, hujjah di sini argumentasi menunjukkan keilmuan. Ya, keilmuan. Ada ilmu di sini. Karena argumentasi butuh ilmu. Dan mu'jizat. Bashira wa nadhira. Ya, di sini Rasulullah sebagai bashira wa nadhira. Yaitu, فَبَلِّغْهُ لِلنَّاسِ مَعَ تَبْشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِخَيْرَيْ دُنْيَا وَالْأَخِرَةِ. Itu bashir. Yaitu yang memberikan kabar. Ya. Sampaikan kepada manusia kabar untuk kabar gembira untuk orang-orang mukminin dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa takhwifil mu'anidina bima yantadhiruhum min adzabillah, dan buat apa namanya? Ancamlah mu'anidin, orang yang membangkang dengan hal yang menunggu mereka, itu azab Allah. Jadi Bashir dan Nadhir itu perlu ada balance antara seorang da'i dan ini yang terfitnah. Di zaman ini banyak da'i terfitnah dengan hanya bersifat sebagai Bashir dan tidak ingin bersifat sebagai Nadhir. Ketika seseorang cari perhatian pada umat, cari uang, cari kekayaan, cari popularitas, maka dia akan hanya menjadi Bashir, yaitu memberikan busra pada seluruh insan dengan alasan rahmatan lil alamin. Nanti ketika dia menjadi Bashir, kalau ada kemungkaran dia akan tetap memberikan busra, sehingga lama-lama orang-orang jadi murjiah. Ya. Giliran ada maksiat enggak mau memberikan inzar, peringatan. Yang seperti ini nanti ketika ada kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka justru kebenaran tersebutlah yang akan diberikan inzar. Sebagaimana dai-dai menyimpang sekarang. Ya. Ini yang cari popularitas kayak gini. Sebaliknya ada dai-dai yang memang tidak merasa butuh politik, tidak mau popularitas, ikhlas memang, tapi posisinya hanya sebagai nadhir. Isinya negatif aja, neraka aja, bid'ah aja, udah gitu aja terus. Dan tidak merangkul umat, bahkan mengkafirkan kaum muslimin, dikafirkan orang-orang. Ditaghutkan semua jajaran pemerintah. Ya. Dan seterusnya. Jadi kita Ahlussunnah berada di antara dua kubu yang ekstrim itu. Kita sebagai Bashir dan sebagai Nadhir. Antum juga begitu. Ya, bahkan pada asalnya basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira dan jangan bikin orang lari. Tetapi perlu ketegasan juga untuk sebagai menjadi munzir. Artinya kalau misalnya itu adalah bid'ah, antum bilang afwan, ini enggak ada tuntunannya Rasulullah. Tegas, enggak bunglon. Yang sekarang banyak orang-orang harokah terutama itu ngebunglon supaya dapat keuntungan duniawi, bahkan padahal belum tentu dapat untung, tapi ngebunglon. Dan semua dari partai politik itu ahli bunglon wan nifaq semuanya, walaupun secara individual masing-masing, terutama partai-partai Islam, khusus beberapa partai Islam memang masih ada kebaikannya. Ya. Di percaturan Indonesia ini misalnya, ada partai yang memang Islam dan kaum muslim saudara kita di sana, alhamdulillah. Tetapi ya di situ kebunglonannya itu karena politik. Tetapi partai-partai lain yang sekuler menyerang partai Islam khusus ini, itu bukan sekadar penyerangan politik semata, ikhwan. Karena memang anti-Islam, karena ini representatif orang-orang Islam juga ini. Ya. Gitu. Maksudnya representatif perwakilan di sini artinya apa? Artinya banyak orang-orang Islam yang masih mending gitu di situ. Ya, jadi orang-orang sekuler itu anti sama Islam, ikhwan. Jadi enggak bisa dianggap ringan mereka itu. Mereka anti-Islam, sebel sama Islam, benci sama Islam walaupun muslim mereka KTP-nya. Sebel sama Islam. Ya. Baik. Wala tus'alu an ashabil jahim. Walasta ba'dal balaghi mas'ulan an kufri man kafara bika. Kamu wahai Muhammad, setelah menyampaikan, kamu tidak ditanya tentang kekufuran orang yang kufur terhadapmu. Fa innahum mulazimuna lin-nari yaumal qiyamah. Mereka akan menetap terus-menerus di neraka yaumul qiyamah. Mulazimun. Lazama yulazimu mulazamatan. Mulazama itu berarti menetap secara terus-menerus. Makanya antum tidak bisa disebut mulazamah kepada seorang guru kalau antum masuk enggak ikut. Lama-lama. Mulazamah itu konsisten, rutin. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang enggak masuk tapi terus-terus ya, berusaha. Itu mulazamah. Antum jangan mengaku antum mulazam, antum berguru sama siapa? Kadang-kadang kalau kita ditanya, coba antum berguru sama siapa, ya? Apakah antum akan menyebutkan guru antum di Uthman? Sementara orang-orang enggak tahu siapa beliau. ya kan? Anda berguru sama siapa? Anda berguru sama Ustaz Fulan. Taib. Antum rutin sama beliau? Enggak. Tablik Akbar waktu itu? Enggak, susah. Ya memang bisa jadi itu guru antum, sahih. Tetapi untuk menisbatkan anak-anak muridnya Fulan, Ustaz Fulan, kalau kayak gitu repot. Semua orang akan mengaku muridnya Ustaz Syafiq Basalama, muridnya Ustaz Khalid Basalama, muridnya Ustaz Yazid Jawas, muridnya Ustaz. Semua akan mengklaim gitu. Ya. Ya. Antum muridnya Ustaz Abdul Hakim Abdul kan? Pernah dengar beliau ceramah gak? Pernah kan? Langsung? Di kajian? Berarti antum muridnya. Antum bisa gak bilang, anda muridnya Ustaz Abdul Hakim? Kita tanya sama murid-murid terdekatnya, kenal gak Edi Roti? Kenal gak Edi? Edi siapa namanya? Edi Sasono? Hah? Apa? Masya Allah. Dari namanya aja udah seorang ustaz. Masya Allah. Antum di masjid Amwa itu ya? Bukan? Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Gimana pemilu sekarang menurut Ustaz Edi? Masya Allah. Masya Allah Ustaz Edi ya. Kita mulai sekarang panggil beliau Ustaz Edi aja. Iya. Ustaz Edi Zulkarnain. Allahu Akbar. Luar biasa. Iya, kabir. Rajulun kabir. Iya. Iya, kabirul jism. Insyaallah. Ajib. Ya. Nanti pikir ya. Sampai mana tadi lupa ada Allah Ustaz. Mulazamah. Ya jadi mulazamah. Terus menerus antum bersama guru ini gitu. Kecuali kalau antum jauh safar ya baru. Tapi itulah namanya mulazamah dan mengklaim Ustaz Fulan sebagai guru antum itu. Walaupun mungkin benar Ustaz Fulan memberikan antum ilmu, tetapi kan orang juga akan menimbang antum itu berguru benar atau gimana gitu kan. Ya begitu ya kawan. Ya. Adapun yang antum sudah rutin ngaji sana mau Ustaz siapa gitu kan. Fadol antum bilang ke orang-orang apa ketika ditanya antum ngaji sama siapa gitu kan. Maka antum bilang kajian rutin antum, kajian kitab antum misalnya. Iya. Orang akan nanya gitu kadang-kadang. Dia ngaji sama siapa dia? Nah gitu kan. Karena dari itu tuh orang bisa menilai. Oh ngaji sama. Ketika antum bisa. Oh ngaji sama Ustaz Hasan misalnya. Oh ngaji sama Ustaz Zulkarnain misalnya. Orang akan menimbang. Oh dia pemikirannya seperti ini. Iya. Yeah, gitu. Iya. Yeah. Oh ngaji sama Ustaz Gempa Bumi misalnya. Ya kan. Ada Ustaz Gempa Bumi. Ya yeah, dukun. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tahu kan antum siapa Ustaz? Enggak tahu. Berapa tahun lalu itu dikasusin? Gempa bumi Ustaznya. Iya. Iya itu maksudnya. Iya yang dipermasalahin itu. Antum bermula